بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بك يا الله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد النبي ورسوله. أما بعد، عبار الله، اسمعوا قوله عز وجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. أما بعد، pujian dan syukur kita untuk Allah Rabbuna Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah memberikan kepada kita pilihan untuk iman atau kekafiran, dan kita memilih iman dengan taufik dan rahmatnya. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu salihah. Kita bersalawat dan menyampaikan salam untuk Rasulullah, kekasih kita bersama, kekasih Allah, asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, masyiral muslimin yang kami muliakan, pencitraan di akhir zaman, judul terbaru yang pernah saya dengar untuk saya kupas dan saya bahas. Tapi muternya di sana-sana aja itu, enggak akan jauh-jauh tentang akhir zaman. Dan wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah kita mengakui bahwa ini zaman adalah akhir zaman, jadi saya perlu ralat juga Bapak Ibu, karena orang-orang melabelkan saya Ustadz akhir zaman. Ini kurang adil kalau tidak diberikan label juga ini adalah umat akhir zaman. Seimbang. Serem Pak, orang kalau lihat saya, dengar nama saya, kesannya itu udah mau kiamat. Lewat Ustadz Zulkifli, Ustadz kiamat, Ustadz akhir zaman. Padahal kita semua adalah manusia-manusia yang mengisi akhir zaman itu. Kita terima atau tidak, kita percaya atau tidak, kita siap atau tidak, kita berada di akhir zaman. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, menyebar di seluruh media-media sosial, perkembangan demi perkembangan di Arab Saudi, yang mana sebelumnya tidak pernah terjadi kecuali dalam kondisi-kondisi sudah dekat kiamat. Nabi yang menggambarkan demikian, salju turun di Arab, sebelumnya tidak pernah terjadi. Sungai-sungai di Arab Saudi sudah mulai dialiri oleh airnya, padang-padang rumput tumbuh di gurun saharanya, bukit-bukit pun sudah mulai menjadi hijau di Arab Saudi. Kemudian belalang, jangkrik, binatang-binatang melata banyak bermunculan dalam jumlah yang sudah menjadi hama di Arab Saudi, persis seperti yang terjadi kepada Fir'aun sebelum Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemerintahan Arab Saudi menjadi gila-gilaan, brutal, enggak karu-karuan, menjadi kejam ke sana kemari, menindas dan menzalimi, dan memberlakukan pajak yang mencekik. Nomor satu negara yang paling kejam menggunakan pajak adalah Arab Saudi. Arab Saudi sekarang menjadi negara liberal setelah Muhammad bin Salman yang memimpin Arab Saudi. Musik sudah dihalalkan di mana-mana oleh Arab Saudi. Konser-konser musik raksasa dibuat di mana-mana. Bayangan Ka'bah sudah ditutupi oleh tanduk setan, di mana ketika matahari akan tenggelam ada di tanduk setan. Gedung-gedung sudah mencakar langit di Arab Saudi, di mana bukit-bukit sudah diratakan dengan tanah, dan istana Dajjal sudah dibangun di luar kota Madinah, dan di atas itulah Dajjal nanti akan melihat ke arah Masjid Nabawi sambil berkata, itu adalah istananya si Ahmad atau istananya Nabi Muhammad. Semuanya sudah terjadi pada hari ini, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Apabila kita menyimak dan mengikuti perkembangan dunia hari ini, maka tidak mungkin untuk kita tidak beriman ini adalah akhir zaman. Dan pada masa akhir ini kita berada di fase keempat. Yang mana yang mau saya pakai? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Ini permintaan ya, tanggung jawab. Baik, kalau yang kecil saya akan sesuaikan tulisan saya sesuai dengan besarnya papan tulis kita ini. Ibarat Allah, kita sekarang ada di fase keempat. Ini fase pencitraan. Fase pencitraan. Rasulullah bersabda akan datang menjelang kiamat masa di mana yukadzabu fiha shadiq, orang-orang benar, orang-orang jujur akan difitnah. Akan dikatakan ini orang yang tidak baik, ini orang jahat, ini pengkhianat, ini teroris, ini kriminal, ini adalah fundamentalis, ini radikal, ini bla bla bla bla. Yukadzabu fiha shadiq. Dicitrakan ke mana-mana bahwa orang-orang baik, orang-orang lurus di fase ini sebagai orang jahat. Ulama-ulama dicap sebagai pemecah belah umat. Mereka mengalami kriminalisasi, mereka diburu, dikejar, difitnah, ditangkap dan dipenjarakan. Sementara para pengkhianat, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pembohong, para penjahat, para pendusta akan dielu-elukan, dianggap sebagai pahlawan bangsa, dianggap sebagai orang yang layak diberikan kepercayaan. Fayu'tamanu fiha al-kha'in, para pengkhianat akan dicitrakan sebagai orang yang layak dikasih amanah memimpin para pengkhianat. Ini masanya, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, fase keempat. Saya izin menulis sebentar. Mana yang Bismillah. Rasulullah bersabda kita akan menjalani lima fase. Fase pertama, fase di mana Nabi langsung yang memimpin kita. Fase ini telah berakhir lamanya 23 tahun. Lalu fase kedua, fase para khulafaur rasyidin yang memimpin kita. Ini fase khilafah. Rasulullah bersabda lamanya 30 tahun. Kemudian fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Fase ini paling lama. Fase di mana sistem kerajaanlah yang dipakai oleh para khalifah, berlangsung selama 1227 tahun. Fase ini juga telah diselesaikan dan berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Sekarang kita ada pada fase terberat. Inilah dia fase umat Islam ditindas dan dizalimi di mana-mana. Islam diperangi untuk dipadamkan di mana-mana. Fase kediktatoran. Di fase ini kata Rasulullah, Dajjal akan keluar. Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Dua, Dajjal. Tanda besar kiamat yang pertama yaitu Dukhan. Dukhan. Tanda besar kiamat yang ketiga yaitu Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Tanda besar kiamat yang keempat, inilah dia, Ya'jud dan Ma'jud Allah lepaskan. Ya'jud dan Ma'jud. Awas. Dukhan, Dajjal, Isa, Ya'jud dan Ma'jud, ini jaraknya berdekatan. Jaraknya berdekatan. Dari Dukhan ke Dajjal paling lama hanya 3 tahun, dari Dajjal ke Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Dari Nabi Isa ke Ya'jud dan Ma'jud hanya hitungan bulan. Berarti ini berdekatan sekali masanya. Ibarat Allah yang kami muliakan, tahun di mana Dajjal keluar adalah fase keempat. Dan Dajjal ini disebut dalam bahasa Arab artinya adalah pendusta yang mahir dalam berdusta, yang mampu merubah dan membalikkan yang baik menjadi jahat dan yang jahat kelihatannya baik. Inilah dia pencitraan. Ibarat Allah yang kami muliakan, fase kita sekarang adalah fase keempat, di mana sang penjahat akidah yang paling bahaya ini sebentar lagi tak lama lagi insyaallah taala akan lepas dan bebas. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, fase keempat yang memimpin dunia bukan Islam. Dengar ini baik-baik. Kalau ada orang Islam yang memimpin pada fase keempat, jangan tersinggung ya. Kalau ada orang Islam yang memimpin pada fase keempat, jika ia benar dan jujur, demi Allah, saya berani mengatakan ini dan berani mempertanggungjawabkannya. Satu-satunya pemimpin yang masih dianggap lurus pada masa ini hanyalah satu, Recep Tayyip Erdogan, presidennya Turki. Dua, yang masih dianggap lurus pada saat ini adalah sultan atau rajanya Qatar pada hari ini. Tiga, Raja Salman. Sayang, Raja Salman dikudeta secara politik oleh anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman. Hanya ini, yang lain hanya pencitraan. Yang lain hanya pencitraan. Mereka bukanlah orang-orang yang layak memimpin, tetapi mereka naik ke pucuk pimpinan. Siapa yang memerankan kepemimpinan ini? Jelas di belakangnya adalah proyek raksasa The New World Order. The New World Order, mereka yang menentukan siapa yang akan memimpin. Kalau dilihatnya orang ini sudah tidak bisa lagi mereka style, sudah tidak bisa lagi mereka arahkan sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka, maka orang ini pasti mereka jatuhkan. Kalau yang ini mereka lihat bisa dijadikan sebagai kacung, dijadikan sebagai anak buah, maka orang ini akan diangkat oleh The New World Order. Siapa di belakang The New World Order? Ada dua, Illuminati dan Freemasonry, dan mereka ini adalah kaki tangan Dajjal sejati. Maka pencitraan pun dibuat Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua. Luar biasa, di akhir-akhir masa keruntuhan jabatannya, Presiden Soeharto menyadari kekeliruannya, kesalahannya, sehingga ketika dia berbalik mendukung program-program Islam, merapat dengan para alim ulama, mulai merencanakan sesuatu yang akan menguatkan bangsa dan negara, dan keberpihakan kepada Islam semakin nampak, maka The New World Order berperan untuk menggagalkan kekuasaan Soeharto untuk jangka selanjutnya. Maka dibuatlah kekacauan di Indonesia, dibuatlah keributan yang luar biasa, dan akhirnya Soeharto tak mampu bertahan, tumbang beliau. B.J. Habibie naik menggantikannya. Mana Masya Allah, ini orang luar biasa. Hanya sebentar beliau memegang Indonesia, beberapa keputusan yang strategis diambil oleh Habibie. Sayang, The New World Order membaca Habibie berbahaya untuk Indonesia. Sebagai negara kaum muslimin terbesar di dunia, kalau dibiarkan Habibie dalam jangka panjang memimpin Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara superpower dunia. Maka Habibie pun dilengsarkan dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah. Masih orangnya Orde Barulah, masih orang yang bla bla bla bla, dan akhirnya Habibie jatuh. Satu persatu yang muncul ke permukaan tidak lepas daripada desainnya The New World Order. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nah besok tanggal berapa? Bulan apa? 2000 Saya tidak sebut ganti presiden, walaupun memang ya. Masalahnya sekarang, apakah antum pikir The New World Order akan membiarkan Prabowo naik? Apakah antum pikir demikian? Prabowo Sandi diprogram oleh ulama, diminta untuk memimpin Indonesia ke depan. Apakah The New World Order akan diam? Tidak. Kita lanjutkan lepas solat isya, insya Allah taala. Mari kita fokus, khusyukkan hati dan solat berjamaah, meminta kepada Allah petunjuk dan memohon kepada Allah taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.